kenalan kita dua anak, kita jumpa-jumpa mata, ku cira mindu bekena, rasku salah mikir. Mama, lah senang si masih mandu, perban aku kalak mesra. Lah senang orang tua du, lah senang kade-kade du, perban aku cuma-cuma. Mama, lah senang si masih mandu, perban aku kalat mesra. cuma tua.